Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum وَمَا يَتَعِلَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أحوال أسلم الله الحمد لله. Siang hari ini kita akan lanjutkan dorong kita dari dorong syarah Al-Qadimah Al-Jumaniyah yang kita sampai halaman 13 yang diberikan penjelasan oleh Syekh Salah bin Abdullah bin Hamad Al-Husaini Hafidhahullah. Dan untuk seterusnya soalnya seperti ini, telah berkata penulis rahimahullah, wal fi'lu yu'rafu biqad was-sini وسوف وتاء التأنيث الساكنة. تلوس مما جمع من قد ترابع 7 2 3. والفعل dan fi'il kata kerja, yu'rafu diketahui, itu harfiahnya diketahui, tapi maksudnya di sini yu'rafu ay didefinisikan dengan, ditandai dengan biqad, dengan qad was-sin. Bukan sini Cina ya, bukan. Huruf sin. Wa saufa. Saufa. Wa ta'i ta'nisi as-sakinati. Saufa ta' ta'nis. Ta'nis itu apa? Mewanitakan, memperempuankan. As-sakinati sukunkan. Tadi apa sukun itu? Ya, tenang. Mati. Orang mati, orang tenang. Belum mati, tidak tenang. Allah Ustaz. Qala syarihu wa faqahu Allah, telah berkata syarah, maksudnya di sini Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Husaini bin Allah. Dakhara al-musannifu rahimahullah 4 alamatin tumayyizu al-fi'la 'an al-ismi wal-harfi hiya أدلة فعلية أو wahia adillatu fi'liyatil kalimati. Jadi di sini dzakara al-musannif dzakara telah menyebutkan dzakara telah menyebutkan al-musannif penulis rahimahullah semoga rahmat Allah tercurah kepadanya arba'a. Ini arba'a kalimat arba'a kalimatin tumayyizu al-fi'la arba'at alamat ya ini ana tulisannya salah Jadi ini tidak ada di Maktabah Syamilah. Kitab ini yang ada di fotokopi antum itu tidak ada di Maktabah Syamilah. Yang ada hanya PDF. Tidak bisa dikopi masalahnya. Itu harus diketik. Diketik satu persatu. Ya. Muleni elo. Jadinya ketuk dikasih warna jadi gedung warna itu kan nulis ngetik bahasa Arab pakai enak prosesnya kalau gak ngantuk capek ada waktu dan semoga Allah Azza Wajalla memberikan kemudahan untuk menyelesaikan. Nah di sini dijelaskan dzakara musannifu rahimahullah arba'a alamat تميز الفعل عن الاسم والحرف هي أدلة فعلية الكلمة هي أدلة فعلية الكلمة يريد di sini penulis rahimahullah telah menyebutkan empat ciri tanda yang membedakan fi'il dari isim dan harf dan dia adalah dalil ya suatu kata menjadi fi'il ya. Itu kaitannya dengan apa? Dengan terjemahan tadi. Jadi penulis rahimahullah telah menyebutkan empat ciri tanda yang membedakan fi'il dari isim dan harf. Jadi masing-masing bagian dari komponen komponen kalam itu punya tanda masing-masing yang membedakan satu dengan yang lainnya. Ini ya. Dia adalah dalil suatu kata menjadi fi'il. Jadi maksudnya di sini ya adillatu fi'liyatul kalimat. Nah, jadi suatu kata itu jadi fi'il itu kapan? Apabila terpenuhinya tanda-tanda berikut ini. Maksudnya seperti itu. Dengan bahasa-bahasa Indonesia. Nah, di sini yang pertama di sini apa? Thank you. Di sini awwaluha yang pertama dukhul qad, masuknya qad. Jadi biar kita seirama, ana sambil ngetik. Ya. Insyaallah enggak kalah cepat kok. Cepat ya. Dalam tempo. Jadi di situ adanya qad. Qad itu artinya adalah benar-benar. Tapi nanti ana akan sebutkan tentang qad kapan ketika masuk fi'il madhi dan fi'il mudhari. Nah, ada waktunya, Mas. Al-harfiyatu. Panas, Mas. Ini panas dan kabelnya tidak mendukung adanya overheating. Makanya biar pet sebagaimana yang menentuan. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla menambahkan antum semangat semuanya. Zadakumullahu khairan. Apa ya? Biarpetnya baru berasa sekarang. Enggak, setelah makan tadi. Tadi sebelum makan. Iya, ada. Sebelum makan juga biarpet kok. Hadir. Out of break. Oh, saya enggak rasa. Jadi kita minta maaf. Ya, terima apa adanya. Bismillah. Ya. Jadi awwaluha yang pertama adalah dukhulu qad, masuknya qad. Al-harfiyatu. Ya. Pada suatu kata. Dan masuknya qad pada fi'il, masuknya qad bisa masuk pada fi'il madhi dan fi'il mudhari. Sebagaimana ketika masuk pada kata aflaha, beruntung, telah beruntung. Di dalam firman Allah Ta'ala, qad aflaha man zakkaha, telah beruntung orang yang mensucikan diri. Ini di surat As-Sams. Kemudian wadukhuluha, dan masuknya ini kan qad aflaha, maksudnya di sini apa? Fi'il madhi. Ya. Kata aflaha telah beruntung. Ana tuliskan di sini fi'il madhi. Past tense. Ya. Biar mudah untuk difahami. Nah, hasil akhirnya antum butuh terjemahan kan? Nah, masalahnya juga tadi malam sampai 2:30. Enggak ada kerja, kata Allah. Ya. Karena mulai nih ketuk tadi. Mixernya lambat, jadi diulang ini pakai tangan. Yes. Nah, cepat kembali. Ini tadi di qad aflaha, maksudnya qad masuk pada fi'il madhi, artinya adalah benar-benar telah beruntung. Jadi maksudnya adalah benar-benar telah beruntung. Kemudian qad masuk pada fi'il mudhari present tense, yaitu pada kata ya'lam. Ya. Artinya apa? Dia mengetahui. Di dalam firman Allah Ta'ala, qad ya'lamullahu. Allah benar mengetahui. Ini sebenarnya pemisalnya tidak kurang pas, tapi yang ada maksudnya dari Syekh. Nah, jadi ya'lamu tambah apa? Qad ya'lamu. Qad ya'lamullahu. Nah, kemudian di sini dijelaskan, ya, di sini jelaskan, ya, wa taqyidu qad, penegasan qad bil harfiyati ihtirazun min qad al ismiyatu, ya, itu bil harfiyah, ya, qad sebagai satu kesatuan huruf, ya, ihtirazun. Ihtirazun artinya apa? Ini berlakunya tentatif. Artinya tidak berlaku mutlak hanya satu makna saja, tapi maknanya menyesuaikan. Itu namanya ihtiraz. Ini Ah Yudi didoakan, ya, biar segera cepat nikah dengan wanita yang soleha. Ya, yang maknanya, ya, tentatif, tergantung dari tujuan. Nah, fa innaha la tadkhulu fi hada, dan ini tidak masuk kepada ini, yaitu qad ismiyah. Ya. Nah, arti dari ihtirazun, antum lihat di sini. Ya. Kalau antum bisa menjelaskan, ini diambil dari haraza. Ya. Haraza, ihtiraz min. Ihtaraza, yahtarizu min. Ay tajannabuhu. Ya. Menghindari. Ya. Menghindari. Artinya di sini menghindari min qad ismiyah. Ya. Artinya di sini kalau misalnya kaitannya adalah jauh, maknanya jauh dari makna qad sebagai isim. Sebagai qad ismiyah, qad sebagai kata benda. Ya. Fa inna la tadkhulu fi hada. Maka ini kata benda. Ya. Fa innaha la tadkhulu fi hada. Maka pembahasan qad tidak masuk pada cakupan ini. Maksudnya qad, karena dia itu apa? Tiga gabungan huruf. Tiga huruf dijadiin satu kata. Dan satu kata di situ adalah ismiyah, kata benda. Ya. Namun pembahasannya bukan masalah itu. Pembahasannya pada apa? Yallati bimana hasbi. Ya. Cakupan bahwasanya qad, cakupan ini ya fi hada. Nah, qad yang dianggap sebagai ya kata benda adalah yang mempunyai makna hasbi, menurut ya, menurut hasbi taqati, menurut kemampuanku. Saudarrisukum hasbi taqati, aku akan mengajarkan kepada kalian sesuai dengan aku, menurut dengan kemampuanku. Ini contoh hasbi menurut ya. Kemudian kaqaulika, sebagaimana perkataan ya. Contohnya apa? Qad zaidin dirhamun ya. Qad zaidin dirhamun. Zaid itu ya bisa dinilai menurut dirham. Ya. Artinya di sini adalah yakni hasba zaidin dirham. Zaid itu bisa dinilai menurut dirham. Ya. Sedangkan hasab ini ada beberapa makna. Antum lihat di sini. Hasaba. Hasaba yahsubu. Ada hasuba yahsubu. Ada hasiba yahsabu. Ya. Paham sampai di sini? Ada berapa makna? Ada berapa makna? Nah, ini yang dimaksud adalah hasabi di sini. Mufrad hasad, jamaknya ahsad. Ya, masdar dari hasuba. Hasaba nasih. Khalis. Sifatu sabitatun lil maf'ul min hasaba. Atau hasaba syai' qadruhu wa 'adaduhu. Ya, jumlahnya atau kadarnya sesuai menurut ya. Jadi artinya di sini maksudnya kadar zaid senilai 1 dirham. Fawa kafi, dan ini ya, dan dia fahuwa, dan dia atau maka dia kafi, mencukupi, telah mencukupi. Al-muradu alamatan lil harfi, maka yang dimaksud al-muradu itu yang dimaksud al-muradu yang dimaksud alamatan sebagai tanda lil harfi ya. Untuk lihatin alamatan lil harfi, tanda huruf, dia adalah qad al harfiyah. Harfiyah qad yang berlaku sebagai huruf, bukan qad yang berlaku sebagai kata benda. Paham ya? Nah, ini ana terjemahkan pelan-pelan agar antum paham. Agar antum paham. Kalau antum belum paham, tanya, Ustaz, diulang. Ya, proyektornya mati. Ya, ini mati sendiri. Sekarang wasaniha wasalisuha. Ya. Ini bahasa Arabnya alhamdulillah sudah selesai sampai halaman 29. Tapi terjemahannya belum. Terjemahannya belum. Makanya tadi ana mikir terjemahannya bareng-bareng sama antum. Ya. Jadi karena nerjemahin itu pelan-pelan itu jauh lebih enak daripada nerjemahinnya cepat-cepat. Bisa jadi itu salah. Nah, yang kedua, sambil ini mengecek tadi ada yang kurang alamat, jadi kalimat itu juga. Karena kalau sudah gini, ya kadang jadi nun semua, kok nun semua? Karena ketekan satu kan, ya. Akhirnya nun ini. Ya. Ya. Saniha yang kedua dan yang ketiga. Artinya apa? Yang kedua, yang ketiga di sini tanda apa? Ciri-ciri fi'il. Ingat-ingat tuh, ciri-ciri fi'il. Yaitu apa? Masuknya sin dan saufa. Sin itu maksudnya adalah sa. Ya. Dan saufa. Ya. Sin itu alaihi pada apa? Pada fi'il. Sa'af'ala, saufa af'al. Sa'adrusu, saufa adrusu. Di mana sa ini ya, sa'anam Mas Yusuf, sa'anam. Misalnya. Ya. Misalnya. Sa'al ab di kharijil masjid. Apakah main di luar masjid? Ya. Bahasa Jawanya lebih mudah. Gendene. Matormatoran. Gendene matormatoran. Ini masuknya sa, di mana sa ini adalah kelak atau esok hari dengan kurun waktu yang pendek. Sedangkan saufa adalah esok hari dengan kurun waktu yang panjang banget. Paham ya? Biar antum tahu bedanya. Panjang banget. Makanya sebutannya orang yang malas tarso aji mas, ayo mas tarso sesok wang next between. Ayo mas ngaji mas sesok wang next between. Ayo mas umroh mas sesok wang next between ngedul kape. Ini contoh kemarin ada Iwan yang nantan Ustaz, kalau sudah gak punya apa-apa gimana Ustaz? Tapi saya pengen umrohan. Ya doa sama Allah aja. Yang bisa bikin umroh kan bukan duit antum. Yang bisa bikin umroh itu adalah Allah azza wajalla. Ya. Maka jangan pernah antum itu apa? Menyangsikan rezeki itu datang dari mana saja, Mas. Ada ikhwan kita yang umrohnya alhamdulillah enggak pakai bayar. Alhamdulillah. Kemudahan dari Allah. Dan di balik itu tidak ada orang yang tahu kebaikan apa yang dia telah lakukan. Kebaikan apa yang dia telah lakukan. Maka jangan la tahqironna ahadukum min ma'rufin syai'an. Jangan pernah menyepelekan satu kebaikan pun. Jangan pernah menyepelekan. Bahkan kalau misalnya Mas Ahmad ya, makan depan bawa jeruk, semuanya dikasih jeruk. Jadi jeruk makan jeruk, makan depannya insya Allah itu juga kebaikan Mas Ahmad ya. Ya. Asal gue yang guyu. Umat gue. Enggak, tanda. Biar Mas Ahmad enggak ini. Ya, konsen. desa, karena Mas Ahmad sama Ana saingan. Oh, di Bedogan kita sama-sama memberikan sebuah minuman, beliau jeruk, anak kopi. Ya. Mana yang lebih dulu habis? Ya, itu ya sama. Ya, kita lanjutkan. Jadi si, misalnya apa? Contohnya sa. Nah, ini anak kasih contoh saja. Jadi biar antum paham. Misalnya sa'af'ala. Ya. Jadi ini masuknya sa dan saufa. Ini lebih enak seperti ini. Ya. Sa. Ya. Ini seperti ini. Kemudian ininya contohnya adalah sa'af'ala. Sa sa'af'ala. Contohnya apa? Sa'af'ala. Jadi maksudnya di sini sa'af'ala. Aku akan apa? Melakukannya. Sa'af'ala. Aku akan melakukan. Aku akan melakukan. Ya. Namun pada kurun waktu yang bisa waktu tertentu. Ya. Kemudian contohnya di sini sofa ini adalah sofa afal. Sofa afal ini bukan afal ya, afal. Apa doanya ketika turun hujan? Allahumma shoiban nafian. Antum berdoa apa saja makbul. Yud doa yud. Ya. Mana lagi yang belum nikah? Coba ngancung yang belum nikah. Biar seger. Ayo. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10. Ngacung mas, antum ngacung. Akar-akar. 12 sama yang di balik layar. Ada 12 pasien. Wah, itu gak tahu satu pasien berapa jam selesai. Jadi, saufa af'al. Ya, ini sa'af'al. Al. Artinya di sini kaitannya dengan apa? Sa'af alu artinya aku akan melakukan. Namun kurungnya, kurung waktunya tertentu. Kurung waktunya apa? Tertentu. Enggak terlalu panjang. Sedangkan saufa af'al misalnya sa'ata zawat. Nah, ini pas. Yang di luar masuk sebentar, Mas. Biar kedengar. Saat saya aku akan nikah. Setelah sepekan, dua bulan, tak tidak sebenarnya itu masih saat atau sawfa atazawwaj. Mantawa meneh, ketawa meneh, mantawa meneh, saksama meneh. Ada yang tersibuk tidak ya, enggak tahu. Ya. Jadi kalau misalnya sekarang hari ini tanggal 22 Jumadil Tsaniyah. Antum hitung sampai Syawal berapa hari? Ada 85 hari lebih sedikit. Nah, itu termasuk saufa. Karena lama itu, Mas. Karena itu masih lama. Tapi kalau sebulan saja itu masih sa'afan. Berapa menit? 5 menit, 5 jam, 5 pekan itu masih sa'afan. Sa'afan. Tapi kalau sudah ya berhari-hari, lamanya panjang banget. Makanya itu sebagai sa'afan atau zawaj. Sesuatu yang belum ada kejelasan hidupnya. Sesuatu yang belum ada kejelasan itu tentang apa? Saufa. Tahu mas, suaranya tidak jelas atau gimana? Suaranya terdengar ya? Ya. Apalagi yang saat dan saufa sama saufa dan saufa itu bedanya sangat jelas. Nah, semoga Allah Azza mudahkan bagi iman wanita yang belumnya mendamping dan mendamping saudara ya, akhwatnya juga yang belumnya mendamping semoga diberikan jodoh yang soleh. Jadi nanti anda bisa pakai baju batiknya ke resepsian sama kakek. Itu sa'akul makulat thayyibah misalnya. Tapi saufa akul amanian makan makanan di resepsinya kapan? Kalau resepsinya enggak jelas, makannya itu kapan? Ya, ini juga masalah. Mas Wi. Ya. Gimana? Mau dipersingkat sa atau saufa? Atau sa-sa saja, Mas? Ya. Sa. Jadi aku akan melakukan namun kurung waktu yang panjang. Ya, panjang. Tidak tertentu. Tidak tentu. Nah, tidak tentu. Namun kurun waktu panjang tidak tentu. Ya, saufa atau zawaj. Ya. Artinya kelak. Setelah seseorang merasa kelak. Kelak. Nah, ini tentang sa, perbedaan sa dan saufa. Kalau ada sa dan saufa, maka dia ada fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Kemudian ini tentang sin wa saufa. Alif. Wa yakhtassani bil fi'il mudhari' wahda. Nah, isa ya, sa. Ini hanya masuk pada fi'il mudhari' saja. Ya, sa ini untuk fi'il mudhari' saja. Ya, ini ana bikin seperti ini. Nih. Ya. Jadi sa sin wa saufa alaihi wa yakhtassani. Ini khusus bil fi'il mudhari' wahdahu. Artinya sa dan saufa ini hanya berlaku untuk fi'il mudhari' saja. Ya. Tidak ada fi'il madhi yang menggunakan sa. Ya. Sabaka, enggak ada sabaka. Sa'abki. Ya. Makanya di sini ya, contohnya dukhulis sin ya, ini ya. Dua ya, dua syarat sa dan saufa hanya berlaku untuk fi'il mudhari saja. Dan kadukul isin ala yakulu diqaulillahi ta'ala sayakulu sufaha, sebagaimana masuknya sa pada firman Allah pada fi'il yakulu ya ku lu ya ku lu. Ya, ini apa dalam firman Allah Ta'ala apa? Sayakulu sufaha, apa sayakulu sufaha, akan berkata orang-orang bodoh. Al-Baqarah ayat 1-2. Dan masuknya saufa pada kata yu'ti pada fi'il yu'ti yu'ti yu'ti yu'ti yaitu apa dalam firman Allah Ta'ala apa saufa yu'tihim ujurahum ya, kelak akan diberikan kepada mereka ganjarannya, ganjaran mereka. PS An-Nisa ayat 152. Ya. Paham sampai sini? Ya. Kemudian wa rabi'uha, yang keempat. Yang keempat rabi'uha. Ana bertanya kepada antum, bolehkah seseorang itu mengatakan apa? Mengatakan ya, menghardik atau mencela hujan. Hah? Siapa bilang tidak boleh? Siapa? Ayo Pak Kasno, Allah mubarik. Jadinya apa Pak Kasno? Bahasa Arabnya Pak Kasno. Ewa. Yuk, sing hafal dalil yuk. Antum bisa mengatakan ya dan tidak, tapi dengan persepsi antum. Ya, wa taqdiruhu. Namun persepsi yang seharusnya Pak dikembalikan kepada dalil. Dikembalikan kepada dalil. Dalilnya apa? Pertama, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya, la tasubbur rih. Fa inna Allaha khalaqa ar-riha. Dengan kalian caci maki angin, karena sesungguhnya Allah itu menciptakan angin. Alhamdulillah. Itu yang pertama, Pak Aso. Yang kedua, Pak. Terus? Terus? Ya, Pak Hadi atau yastadillu bi syai'in ajib. Lillahi ma fis samawati wal ard. Ya. Punyaan Allah, semua yang ada di langit dan bumi, termasuk hujan. Belum balik pesan. Yang lainnya. Ya. Yang lainnya, Pak. Tidak boleh mencaci hujan. Dalilnya apa? Carilah kau sebagaimana kau mencari dia. Tidak ada undangan sama sekali. Halo Ustaz. Ya. Ada yang tahu? Lain lagi ayat dalil. Tidak boleh mencaci hujan. Antum ketika berdoa Allahumma shayban nafi'an, kenapa disebutkan itu ditambahkan nafi'an? Kenapa disebutkan itu disebutkan nafi'an? Allahumma ya Allah shayban, hujan deras. Shayban itu hujan deras. Nafi'an itu artinya harapan. Arju minka ya Allah an ya arju minka ya Allah an nazil matar birrahman, yang aku menginginkan berharap kepadamu ya Allah agar engkau menurunkan hujan ini sebagai rahmat yang mengandung manfaat. Walaysa bala'an, dan bukan bala. Nah, ini disebutkan ya tentang bedanya, tentang apa? Dari belum apa? Hah? Ya apa? Di dalam surat Qaf. Ya. Apa? Ma'am mubarakan amtasna bihi jannati wa habbal hasid. Allah menurunkan ya minas sama, dari langit, ma'am mubarakan. Ma'am mubarakan itu apa? Air yang mengandung apa? Kebarokahan. Apakah mungkin antum itu sesuatu yang barokah antum katakan sial? Mungkin atau tidak? Patut atau tidak? Hah? Enggak. Ewa. Situlah dalil juga. Ya. Situlah dalil. Tentang apa? Tidak harus dan seseorang tidak boleh mencaci maki hujan. Sekarang, kalau ada faidon. Faidon itu apa, Sid? Sebentar, nak tanya sama Sid. Faidon. Ila usiba an-nas bil faidonat. Ya. Famalat qalbuhu ila syaqwa. Ya Allah, limada hadzal matar bala'an alayya. Ya. Jadi kalau seandainya turun menimpa seorang muslim ada hujan yang deras sehingga menyebabkan banjir bandang, faidon, ya, banjir. Kemudian dia mencela, ya Allah, engkau kenapa engkau menurunkan hujan ini sebagai balak kepadaku? Boleh enggak melakukan seperti itu? Tidak boleh. Ya. Sekarang pertanyaan lagi dari hujan. Ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan hujan dan banjir menimpa rumah antum, ya salam-salam mafia, semoga Allah Azza wa Jalla itu menjaga rumah kita, tempat-tempat kita dan apa saja yang kita punyai dari banjir. Nah, Ketika ada sesuatu yang antum cintai itu kena banjir, dan antum mengatakan, ya banjir, hujan nih, udah bertahun-tahun nabung, habis semua. Ya sudah, yang lain gak usah lihat, biar beliau sendiri. Ya. Sekarang, Rabi'uha yang keempat, dukhulu tautanis as-sakinati. Dukhulu ta'itanisi as-sakinati. Wa ta'tasu bil fi'lil madhi duna ghairihi wa takunu lahiqatan di akhirihi ka dukhuliha ala qala fi qaulillahi ta'ala qalat rabbi bani li 'indaka baitan fil jannah. Ya. Ta'ul madkuratu ta'at ta'nithin sakinatun. Ya. Dan ta' yang disebutkan itu adalah ta' sakinah. Nah, sekarang ana tuliskan buat antum wa rabi'uha. Rabi itu maksudnya apa? Yang keempat. Yang keempat dari apa? Ciri-ciri. Ciri-ciri apa? Fi'il. Ya. Yaitu masuknya ta'nits. Ta'nits. As-sakinah. Yang menjelaskan tak yang menyisikan sebagai kata benda wanita, sifatnya wanita itu takhtasu. Ya, ini dikhususkan berlaku hanya pada fi'il madhi past tense saja. Ya. Ini contohnya. Pasten saja, fi'il madhi tanpa selainnya, artinya tidak berlaku pada selainnya, tidak berlaku pada selainnya. Nah, wa takunu lahiqatan di akhirihi, dan ya lahiqatan li akhirihi. Ya, itu akhirnya disukunkan, diberikan sukun pada akhirnya dan diberikan alokat, diberikan tanda sukun pada akhirnya, pada akhir kata katanya. Nah, kadukuliha ala qala seperti masuknya tanda tak pada kata kerja qala Dala sebagaimana firman-Nya. Qalat rabbi bli li 'indaka baitan fil jannah. Qalat rabbi. Dia berkata, Rabbku, ya, ini lebih enak lagi caranya seperti ini, yaitu seperti ini. Nah, surat Tahrim ayat 11. Indah baitan fil jannah. Ya, ya Rabbu, bangunlah untukku sebuah rumah di sini dari Firdaus. Ya, baitan fil jannah. Ya. Jadi, ya Rabbu, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus. Nah, sekarang kaitannya dengan ada pertanyaan gak? Gak ada? Atau nunggu anak tanya? Apa Mas Ahmad Sobirin? Hah? Apa? Hah? Mana telakan? Sini-sini Mas Ahmad Sobirin. Karena anak yang mana? Saya kunu. Aywa. Aywa. Setelah akan. Antum mau menerjemahkan apa? Kalau setelah, ya, saya kunu subah. Nah, kita jelas. Subah. Antum lihat di sini. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Ya. Ala innahum hum sufaha walakin la ya'lamun. Nah, ini kaitannya dengan apa? Jadi tentang sufahnya yang mana? Sufai, saya kudu sufah. Ayo. Saya kudu sufah. Nah, ini. Jadi saya kudu sufah. Orang-orang yang kurang akalnya di antara mereka akan berkata, sayakul sufa'u minan nasi ma wallam. Artinya orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata. Ya. Jadi di sini tentang sayakul. Ya, sebentar sabar. Kan ku nunggu. Oh, masih ya. Ya. Jadi ya, karena disebutkan di sini saya kudu sufaha. Ya. Di nih, saufa yu'tihim. Safayutin, paham enggak? Yang antum belum paham, saya qulu safa'an. Kini-kini mas, kini mas, maju sini. Karena nggak dengar benar. Ayo, alhamdulillah. Itulah yang terjadi ketika ada di majlis ilmunya seorang pembesar tabi'in. Kemudian juga ada di dalam pembahasan min adabi thalib, min adabi thalib ma'a syekhihi. Ini di Hilyatul Thalibul Ilmi disebutkan bahwasanya seorang thalib yang duduk jauh, seorang thalib yang duduk jauh dari syekhnya, kemudian ingin bertanya, dia tidak mungkin akan berteriak-teriak. Karena itu menyiksa thalibnya sendiri dan juga menyiksa syekhnya, menyiksa ustadznya. Karena apa yang disampaikannya pasti ambigu, ada salah-salah. Ya, ada yang keterpa dengan angin, toh. Ada juga yang di situ reduksinya berkurangnya makna yang sebenarnya karena jarak yang jauh. Makanya anak katakan kepada antum, dalam hal menuntut ilmu syar'i itu antumnya harusnya dekat dengan ustaznya. Ya, jadi jangan biarkan antum datang terlambat dan kemudian delih. Tahu enggak delih? Menutupi tampang antum dengan apa saja yang menutupinya dari pandangan ustadznya. Padahal ustadznya itu begitu ingin memperhatikan antum luar dalam. Tapi ternyata antum baper, akhirnya apa ustadz, saya enggak sanggup untuk dilihat luar dalam. Saya sanggupnya dilihat di luar saya. Ada yang mengatakan seperti itu. Maksudnya luar dalam itu sebenarnya diperhatikan mas. Antum diperhatikan luar dalam. Luarnya itu antum dinasihati baik-baik. Dalamnya antum itu senantiasa didoakan kebaikan oleh ustadznya antum. Tapi antum tidak tahu kan apa ustadznya itu mendoakan kebaikan buat antum. Ya. Makanya seringnya anak pernah mengatakan kepada ikhwan, ya kan? Ikhwan-ikhwan sekarang itu biasa. Ustaz, kopinya bawa gak Ustaz? Mantap ini pertanyaannya. Ini pertanyaannya adalah mantap ya. Ayo kapan-kapan sesuk ngancani aku undang temanku metik diwe. Ya dadah si diwe mantur diwe. Gak seperti itu. Artinya terkadang sebagaimana Syaikhul Bari Hamidullah itu beliau ketika mengajar Fathul Bari, beliau sepekan itu ya, beliau mengatakan aqra'u daiman qabla darsi khamsa marat ila sita marat. Sebelum kajianku aku itu membaca 5 kali sampai 6 kali apa yang aku akan ajarkan. Sampai ada anak lihat contrengannya beliau itu double. Jadi beliau itu metodenya satu paragraf atau satu baris ketika beliau paham atau nantinya ketika di kajian itu ada harus ada mulahadhah, ada tambahan. Catatan tambahan, ya bos mustajab, semangat, Allahumma barik. Itu beliau mencontreng. Oh ini yang ada mulahadhahnya harus ditambahi fawaidnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu menunjukkan apa? Tentang pentingnya seseorang itu mendetailkan apa yang dia baca, dia paham atau tidak. Kalau enggak paham, ulangi lagi sampai dia paham. Bahkan Syekh Shalih Al-Mashari Habibullah pernah menanyakan beberapa mufradat ibarah dalam masalah kitab-kitab hadis kepada Syekhul Bari Habibullah. Syekh marayukum bihadzal ibarah. Ya, marayukum bihadzal ibarah. Itu juga bukan termasuk aib Syekh, maksud kira-kira maksud antum, penjelasan antum tentang ungkapan hadis ini bagaimana? Nah, ini bertanya seperti ini adalah bagian penting dari menurut Imam Syafi'i. Makanya ana harapkan kepada antum setelah ini selesai, ya, setiap kajian selesai antum murojaah. Ya. Antum apa? Murojaah. Kalau tidak murojaah itu akan susah. Ya, akan susah. Sekali lagi. Ya, di depan ana sudah banyak yang bergelimpangan setelah memakan nasi kebuli. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan antum untuk tetap semangat walaupun makannya antum ada yang 2 kali 3 kali. Lihat tadi. Insyaallah Allah lelah sekali. Insyaallah. Alhamdulillah senang. Insyaallah. Insyaallah. Nah, kita lanjutkan. Jadi di sini ya. Tadi fatta'u al-madkuratu ta'u ta'nitsin sakinatun. Jadi ta' yang dimaksud di sini, maka ta' huruf ta'. Ta' yang disebutkan adalah tahu ta'u ta'nitsin sakinatin, sakinatin. Ya. Maksudnya apa? Di sini di mana? Qolat Rabbi. Ya. Dalam lafaz apa? Qolat. Ya. Jadi antum harus mendetailkan apa? Di mana ini perkataannya ini? Yaitu di qolat. Kemudian wahussat ya wahussat ta'u ta'nithi bidzikri li khiffatiha ya dan dikhususkan ta'u ta'nith dengan penyebutan yang lihif fatihah bidzikri artinya apa? Tau ta'nis penyebutannya karena khifah. Apa di khifatiha? Maksudnya di sini karena ringan, ringkas penyebutannya. Ya. Kenapa disebutkan dikhususkan tau ta'nis? Tau ta'nis itu cuma tak dikasih sukun, letaknya di akhir suatu apa? Fi'il. Qolat. Ya sudah, itu tau ta'nis. Sakinah. Makanya dia tidak rewel, tidak banyak fi'il-fi'il yang harus ditanggung olehnya. Ya. Jadi dikhususkan tau ta'nits dengan penyebutannya karena ringkas penyebutannya. Jadi oleh hifat biha ghairuha min ta'nitsis fa'u alladhi tadullu ala al-fi'li thalathun. Ringkas penyebutannya wa ulhiqat biha ghairuha min at-ta'at. Dan ya, disambungkan dengannya selainnya dari jenis ta'ulati tadullu ala fi'li, dan ta' yang menunjukkan pada suatu kata kerja fi'l ada tiga, yaitu ya alatu, maksudnya bukan ada tiga, apa nih? Maksudnya ya alati tadulu alal fi'li salasun, ini ada tiga. Yang pertama adalah al-ula, yang pertama ta'u ta'nif, ta'u ta'nif as-sakina. Contohnya qalat, qalat, qalat. Ya, qalat. Kemudian qalat itu apa tadi? Dia berkata. Ya, dia perempuan berkata. Jadi kalau ada perempuan ngomong terus, itu namanya apa? Kolat. Bu ucu cerewet tuh, wah bahasa kerennya aja lah, kolat. Di situ, tapi bagusnya ma, jadi makolat-kolat ya, makolat-kolat. Jadi penggunaan al-ula ta'u ta'nithi as-sakinatu di sini adalah nahwu qalat, ya, nahwu qalat. Jadi tahu tani sisa kinati nahwu qalat, dia perempuan berkata, telah berkata. Kemudian juga sani, ya, sani yang kedua adalah tak al mutakallim allati lil fi'li. Mutakallim itu apa toh? Ya, diajak bicara, Mas. Jadi itu kata ganti berapa? Kata ganti kedua, ya. Jadi apa? Ta'u mutakallim. Ya, ta'u mutakallim allati lil fa'il, yang berlaku sebagai apa? Fa'il, pelaku. Misalnya apa? Contohnya apa? Tubtu. Aku telah bertobat. Ya. Oh, salah. Oh, iya. Ya. Al-mutakallim. Yang mengajak bicara, yang mengajak bicara. Alhamdulillah, tangan tuh, okay. Insyaallah. Okay. Yang mengajak bicara, ya. Jadi kalau misalnya ada Al-mutakallim yang mengajak bicara, kata ganti kedua. Ini bukan kedua, berarti sama. Yang berlaku sebagai fa'il, pelaku, contohnya tubtu, aku telah bertobat. Nah, sekarang kalau misalnya ya, misalnya tobat, mas tobat, bahasa Arabnya apa itu? Tobat. Nah, itu bahasa Indonesia-nya tub, suruh tobat. Ya. Tapi kalau misalnya yes, enggak usah, nanti tambah panjang. Sampai nah, cepat juga. Ya. Anak cuma agak gimana kalau melihat ada yang ngantuk, kalau anak tegur, kasihan. Tegur lagi, Ustaz. Ya. Kadang ada yang tadi itu habis dua piring, tiga piring, karena lihat, Masya Allah. Sangat lahap sekali, Masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, yang ketiga, ya, yang ketiga, ya, nukulah. Tahu apa? Al muhatab, muhatab yang diajak bicara atau yang diajak bicara perempuan, mukhatabah. Contohnya apa misalnya? Tubta, engkau telah bertobat. Dan tubti, engkau perempuan telah bertobat. Ya. Jadi kalau misalnya tubti, ya, tubti itu tubti. Ya. Itu untuk engkau perempuan telah bertobat. Tubta, engkau telah bertobat. Dia laki-laki di situ. Ya. Kemudian, walam yadkuril musannif. Walam yadkuril musannif. Ya. Alamatan lil amri uswatan biqasimaihi al madhi wal mudhari. Biqasimaihi al madhi wal mudhari. Li'annahu jara ala madhhabil kufiyyin alladhina yaj'aluna al amra tabi'an lil mudhari ghairi mustaqillin anhu. ولأجل تبعيته لم يذكر له علامة على وجه الاستقلال. Nah, di sini jelaskan. Dan tidak disebutkan oleh penulis tanda bagi tanda atau ciri bagi fi'il amr, ya, karena uswatan menganggap ada, ya, teladan uswa. Dan tidak disebutkan di sini apa Walam yadkuril musannif, ya, musannifu, penulis alamatan, ya, penulis tidak disebutkan oleh penulis tanda ciri bagi fi'il amr. Uswatan, menganggap ada teladan dalam pembagian fi'il fi'il apa? Madi dan mudhari. Li'annahu jara ala madhhabil kufiyyin, karena ya, karena jara, jara ala itu artinya mengikuti, atau di situ ada makna yang lainnya, ja yara jara. Jaro ala, jaro an, jaro fi. Dan di sini jelaskan di sini apa? Jaro ala madhabi, jaro ala madhabi, jaro ala, jaro yajuru, jaro yajuru, jaro ala ardi akhihi, a'adda aliha, atau jaro ala al-qasdi at-tariq, mala anhu, berpaling darinya, wanharafa, artinya di sini adalah apa? Ala wajin istiqlal. Ini condong, mala anhu, ya, condong, atau mala anil haq wa khalafal adla sultan jair, mala alal haq, condong pada kebenaran, karena menganggap ada teladan, ya, alamatan yang ambil uswatan bikos bikis mayhi al-madi al-mudhari. Hah? Mana sih? Si, si, si. Oh, ayo. Li'annahu jarin. Ayo. Apa disebut jarin di situ? Hah? Walam yadkur, ya, walam yadkuril musannifu alamatan lil amri uswatan bi qasimaihi al-madi wal mudhari, pembagian, pembagian apa, fi'il madi dan mudhari, karena apa? Li'annahu jarin ala madhhabil kufiyyin alladhi yaj'aluna al-amra tabi'an al-mudhari' ghairu mustaqillin anhu wa la ajri tabi'iyyatihi lam yadhkur lahu alamatan ala wajhin istiqlali. Nah, maksudnya di sini apa? Pembagian fi'il itu karena apa? Li'annahu jarin. Jarin apa sih? Ah, siapa yang tahu jarin? Anang gelu tak jari. Ah? Ah? Manut. dari suara kok manut. Karena dari suara lah manut mas. Mau ke lu Ewis, sakin ya. Sakin lagi ya manut. Nah, gotoknya nanti jadi manut. Nah, ini jarin, ini ada maksudnya. Ini ja ya ro ya. Atau ja ja ini ja waro jaro ya juru ya. Ini jar jarun ya. Ya, karena itu kalau misalnya antum lihat di sini nah nih antum lihat biar paham. Jaro ala, jaro an, jaro fi, yajuru, jur, jauran, jair, ya. Sebutkan di sini jaro ala ardi akhihi, ta'adda mengganggu, ya. Ta'adda alaiha mengganggu. Kemudian jaro anil qasdi wat tariq, mala anhu wan harafa, dia condong dan apa? Inharofa membelok, lu di takon hilang, iki jaro fi hukmihi dolama, ya, karena apa? Jadi jarin di sini ada jair. Mas, coba mas. Enggak tadi. Ya, karena lupa. Jadi artinya di sini jarin di sini sebagai bentuk apa? Kedoliman. Sebagai bentuk kedoliman. Kontrol. Lihat di sini li'annahu jarin ala madhhabil kufiyyin alladhi yaj'alunal amra, ini bentuk kedzaliman. Li'annahu jarin, jarin di sini adalah bentuk kedzaliman, artinya melanggar ya. Karena ya, karena apa? Di awal sebutkan khafat, khafat itu apa? Jar. Dan khafat ini yang dipakai oleh kufiyyin, di mana di sini tentang masalah alamatul isim, alamatul fi'il, ini Imam Ajurram ini memakai madhabnya kufiyyin. Ya, walaupun di dalam tarjihnya beliau tidak menganggap bahasanya beliau termasuk kufiyyin. Ya, mason. Allahu barik. Semangat. Jadi karena li'annahu jarin ala madhabil kufiyin, karena ini bisa menjadi menjadi pelanggaran bagi atau terhadap madhab kufi ya, yaitu persepsi rujukan ada ahli bahasa dari madhab dari Kufah. ya, yang mereka menjadikan fi'il amr itu harus mengikuti fi'il mudhari', dan tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa berdiri sendiri, ya, darinya. Wali ajli tabi'iyatihi lam yadkur, dan untuk mengikutinya tidak disebutkan baginya amatan, baginya, bagi fi'il amr, tanda yang bisa diambil dari sisi apa? Lam yadkur lahu alamatan, ya, tidak disebutkan baginya satu tanda pun, baginya satu tanda, ya, satu tanda yang bisa berdiri sendiri. Maksudnya gini, kita jelaskan, ya, ini antum lihat, biar ana besarkan. Jadi gini, kita ulang. Wa lam yadhkuril musannifu alamatan lil amri uswatan bi qasimaihi al madhi wal mudhari. Ini kaitannya musannif, ya, musannif. Musannif itu siapa? Syekh Al Ajurram. Itu tidak menyebutkan tanda khusus bagi fi'il amr. Karena apa? Karena fi'il amr itu diambil mengikuti dari pola yang ada pada fi'il madhi dan fi'il mudhari' menurut madhab kufi. Li'annahu jarin 'ala al-madhhab kufiyyin. Karena ini kalau tetap disebutkan sebagai alamat ada tanda, maka ini pelanggaran dari madhab kufi, di mana madhab kufi itu fi'il amarnya itu harus mengikuti diambil dari fi'il mudhari' ghairu mustaqilin, yang tidak bisa berdiri sendiri. Paham enggak? Tak kandani meneh. Sik. Ya, seperti ini contohnya. Ya, contohnya di sini. Ana ambil contoh di sini. Ya. Jadi ben jelas. Misalnya zawaja. Ya, ini khusus buat yang belum nikah. Yang sudah nikah, lulus dodo aja. Zawaja, tazawaja siapa? Tazawaja, tazawaja, yatazawaju, yatazawaju, zawit. Tazawaj. Tazawaj. Tazawaj, tazawaj. Tazawaj. Tazawaj, tazawaj. Tazawaj. Tazawaj. Tazawaj, tazawaj. Nah, ini terlalu ekstrim, nanti antum bingung lagi. Yang pendek aja dulu. Kataba yaktub, oktub. Oh, di sini sudah ada, Mas. Nah, lupa. Jadi di sini ada fil amr, Mas. fi'il amr. Ayolah. Oh, sudah ada PDF-nya. Alhamdulillah. Nah, di sini antum lihat. Ini pengaruh dari Nahul Wadih. Nahunya Nahul Wadih. Setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Kamis. Di sini sak belengeri. Di sini. Ya. Yang tersisa dari angkatan pertama sampai sekarang jadi dua, itu hanya 12 orang yang terdaftar sekarang. Tapi yang aktif 7 orang. Ya. Ustaz ngabsen, ngabsen lah. Ini fa'ala yaf'al. Ada huruf namanya huruf apa? Mudhara'ah, anita. Kemudian di sini ada, nah, untuk membuat fi'il amr. Antum lihat di sini. Nah, ini namanya yang ungu ini. Yang ungu ini apa? Fa'ul fi'li. Ta' di sini adalah ainul fi'li. Ba di sini adalah lamul fi'li. Ya. Ini kata ba yaktubu, uktub. Sehingga apa? Antum lihat ainul fi'linya sama, masih tu dan tu. Ya. Mas Rian, paham enggak? Belum. Ya, senyumnya antum itu perlu dikasih test pen. Ya. Maksudnya nyambung enggak? Nah, beliau jurusan elektro, jadi enggak nyambung, senyum palsu. Nah, di sini kata bayak tubuh ini sering di dalam kamus siapa? Kamus apa sih dia? Ya, Munawi dan seterusnya ini cuma dikasih domah saja. Makanya ini untuk membaca kamus. Ini kataba, ini fi'il madinya. Domah di sini adalah untuk ainul fi'linya. Ya, kataba yaktubu. Ya, yaktubu. Nah, kemudian fi'il amrnya adalah uktub. Terakhir ini sukun, ya, ainul fi'linya sama domah. Tapi kalau domah awalnya domah. Ya. Kemudian jalasa yajlisu, ijlis. Yaktubu, yaktub, uktub. Nah, ini metafor fosilnya seperti ini. Yaktubu menjadi yaktub. Ini sukunkan dulu, Mas. Untuk fi'il amr. Jadi antum harus menghafal apa dulu? Fi'il mudhari'nya. Kalau antum tidak hafal mudhari'nya, maka antum tidak ketemu dengan fi'il amr. Susah. Bukan payah. Ya. Sehingga di sini yaktubu, yaktub ini disukunkan dulu. Kemudian ya-nya dihilang karena fi'il amr untuk yang sulasi itu diawali dengan alif. Menjadi ganti alif. Dengan kondisi yang tetap sama, uktub. Kemudian diganti ininya dhammah, bukan iktub, enggak mungkin jadi iktub. Tapi menjadi uktub. Nah, ini seperti itu. Makanya sebutkan di sini fa'ala. Yang ini di depannya itu fa'ul fi'li. Yang ain di sini ainul fi'li, yang lam di sini ainul fi'li. Lamul fi'li. Lanjut sekarang di sini. Fa'ul fi'li, anul fi'li, lamul fi'li. Jelas. Ya. Ini kata bayak tubuh, kata bayak tubuh, uktub. Kata batalah menulis, siap tubuh sedang menulis, uktub, tulislah. Ini fi'il mari, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Oh, cepat banget, Ustaz. Iya, nanti antum merojak sendiri, nggih. Jalasa yajlisu ijlis. Ya. Nanti akan ada spot feeling. Ya. Jadi pasan yang gimana? Fataha yaftahu iftah. Nah, sekarang ada tambahan. Nah, di sini. Antum lihat. Kataba yaktubu yaktub uktub. Fataha yaftahu yaftah iftah. Jalasa yajlisu yajlis ijlis. Nah, kan baru ketahuan. Bagaimana membuat fi'il amr dari fi'il madhi yang harus diketahui fi'il amrnya? Maka itu adalah madhab kufiyin. Paham sampai di sini? Madhab apa? Kufi. Nah, kataba dia telah menulis. Yaktubu dia sedang menulis. Yaktub ini tidak dianggap karena ini hanya sebagai untuk membantu antum untuk membuat apa? Fi'il amr yang diambil dari mana? Fi'il mudhari'nya. Paham di sini? Yaktub di sini hanya sebagai jembatan, tidak ada artinya sama sekali. Tidak ada artinya sama sekali. La ibrotah fiha. Tidak ada. Itulah. Nah, uktub ini harus dengan dhammah awalnya karena di sini apa? Ainul fi'linya dhammah. Ya, ainul fi'linya apa? Dhammah. Kemudian fataha yaftahu yaftahu iftah. Ini fataha dia telah membuka. Yaftahu dia sedang membuka. Yaftah ini tidak ada artinya, tapi hanya untuk membantu antum membuat apa? Fi'il amr. Yaftah. Ya, ya-nya dihilangkan. Diganti dengan alif. Harus dengan kasrah. Ainul fi'il yang untuk dia itu fathah dan kasrah, maka dalam fi'il amr itu dia harus dikasrah. Jadi awalnya dari fi'il amr itu hanya dhammah dan kasroh saja untuk yang setelah hati mujarrad yang tiga kata ini. Paham di sini? Sehingga fataha yaftahu yaftah iftah. Kemudian jalasa yajlisu. Ini ainul fi'linya, lamnya di sini kasroh. Ya. Di fi'il mudhari'nya kasroh. Maka yajlis ini ganti, ya-nya diganti menjadi ijlis. Ya. Paham kan di sini? Ya. Kalau belum paham, doa sama Allah Azza wa Jalla, minta kepahaman. Jangan melototin ini enggak paham sama saja, tetap saya enggak paham. Nah, tapi kalau antum minta kepada Allah Azza wa Jalla kepahaman, insyaallah dengan izin Allah antum akan dipahamkan. Contohnya sana'a yasna'u yasna' menjadi isna. Dakhala yadkhulu yadkhul udkhul. Kenapa? Ininya dhammah maka disebutkan sebenarnya apa? Dhammah. Kalau ini fathah maka dia kasrah. Nih. Ini kasrah, ini juga kasrah. Ini fathah, ini kasrah. Ya. Dakhala yadkhulu yadkhul udkhul. Daraba yadribu yadrib idrib. Dhahaba yadhabu yadhab idhab. Zara'a yazra'u yazra' izra'. Ya. Paham di sini? Aywa. Duduk. Ya. La ijlis. Salah, Mas. Enggak ada la ijlis. Ya. Makanya ada bahasa Arab. Anda anti tidur. Di mana anti di situ adalah untuk af'al khamsah. Nah, sekarang bahasa Arabnya. Af'al khamsah, siapa yang tahu? Sidq. Af'al khamsah apa? Aywa. Takun, af'al khamsah. Ustaz nanyanya itu yang sudah pernah belajar? Iya. Nanyanya bukan yang baru-baru belajar enggak? Ini sebagai bentuk murojaah saja. Ya. Lupa. Tadi masih ingat apa lafal khamsah? Belum. Masjid. Oh, Mas Sayudi. Lupa. Mendengar yang ngelotok dulu. Al-Ajurrami. Tapi beliau hafalnya Jurumiyah, bukan Al-Ajurrami. Jurumiyah. Nah, afalu khamsah sama bawi afalu khamsah kok guna-guna itu domir mas sejarin tuwer nasita nasi kita Mas Nurul ahlan mas ahlan kulihat kau ya afalu khamsah napa Mas Nurul wah niku asmaul khamsah niku mas jangan dipasangkan nge sapi betina dan sapi jantan ulangi mas ulangi mas boten sah kenceng-kenceng bisa sah cepat-cepat dipun penggalih ingkang wigatosan tidak bener pelan-pelan mesti minta mahal yaf'aluna mataf'aluna mayaf'alina mataf'alina mayaf'alina wonten ingkang klentu ingkang klentu menika pak mboten menika sanesi mawon apa Mbok B ngomong soal terus lu ayo jadi afal khamsah afal khamsah nama mas Gunawan saja panjenengan pun sampun kamu gatosan us monggo pinara ingkang melebet afalu khamsah itu lima fi'il ya lima fi'il pertama yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna kemudian yang kelima taf'alina harus lembut yang terakhir taf'alina karena untuk perempuan anti makanya sekarang pertanyaannya adalah untuk pertanyaan anti anda anti ngantuk anda anti ngantuk oh Mas Agus bahasa Arab anda anti ngantuk anda anti ngantuk Mas Pujiono siapa tadi Mas Triyono ya Mas Triyono ya apa Mas Triyono anda anti ngantuk tadi yang sudah disebutkan Asmaul Khomsah Mas Safei Mas Safi menjawab, bahasa Arab untuk Anda anti ngantuk, antimu. Ya, itu menggeligak namanya. Ultra tap. Mas Widya atau Mas Zat? Naomi, ya. Insyaallah. Naomi. Ya. Naomi atau itu? Merek apa itu? Xiaomi. Mas Anggoro, apa? Anda anti ngantuk? Untuk anti tadi taf'alina ya. Anda anti ngantuk. Semua akan dapat giliran. Hati-hati. Enggak. Ayo. Mas Arga, ngantukkah kau? Enggak. Apa? Anda anti ngantuk? Hah? Mas Febri, BNP, enggak. Pak Budi apa Pak Budi? Anda anti ngantuk? Saya ngantuk. Allahu akbar. Ya. Allahu akbar. Ya. Tadi ada jawaban. Ya, Mas Pung. Nah, ini garis lurus nih. Ada Mas Ipung, ada Mas Pungki. Jadi kalau Ana nyebutnya Mas Pung, dua-duanya akan menjawab. Ya. Apa? Anda anti ngantuk, bahasa Arabnya Mbak Mas Gun. Mas Fajar, apa Mas Fajar? Anda anti ngantuk, bahasa Arabnya Mbak Mas Imam. Hah? Nah antum kok gantian nanya anak. Sopan amat. Amat aja gitu-gitu sopan. B. Bingung kok bingung. Anak minat. Masjid juga. Masjid ki. Oh masjid ki. Ayo. Menunggu giliran nanti. Ayo Mas Furqan. Apa Mas Furqan? Hah? Langsung saja. So, bijak sekali Mas Furqan itu. So, ya. La tanam. Ya. La tanam. Kan Anda anti ngantuk, berarti Anda jangan ngantuk. Kan antinya bukan anti perempuan. Tadi cuma diputar-putar aja, gitu amat. La tanam ya akhi. Jangan kau ngantuk. Ya, la tanam. La tanam. La tanam, jangan engkau tidur. Artinya apa? Anda anti ngantuk. Antinya maksudnya di sini tidak boleh anti ngantuk, non ngantuk Mas. Bukan anti ahwat. Makanya tadi Anda muter-muter dulu kan, bikin antum capek itu kan, sudah bingung, nggak fokus pada pertanyaan. Ini salah satu bagian dari riyadhatul uqala. Ya. Latihan bagi akal-akal. Ya, banyaknya akal-akalan. Nah, kita lanjutkan dulu. Jadi paham ya tentang fi'il amr, bagaimana cara membuatnya. Tinggal dibuat saja. Nah, sekarang tadi sudah sampai alamatan ala wajhil istiqlal. Nah, kita tambahkan dari sini. Jadi maksudnya paham tentang kenapa madhab kufi itu kalau dianggapnya, ya, dianggapnya. Jadi kalau dikatakan bahwasanya kalau fi'il amr itu ada tanda, maka itu merampas madhab kufi sebagai bentuk pelanggaran kepada madhab kufi. Karena madhab kufi menginginkan bahwasanya fi'il amr dibentuk dari apa? Fi'il mudhari'nya. Paham sampai sini? Nah, sehingga apa? Lam yadkur lahu alamatan ala wajhin istiqlal. Tidak disebutkan baginya, bagi fi'il amr, satu tanda yang bisa berdiri sendiri. Menunjukkan apa? Itu fi'il amr, itu fi'il amr. Tidak ada. Sekarang anak tanya kepada antum yang sudah belajar, bina'u fi'il amr, ada berapa? Ada tiga, kurang mas? Empat. Ya, empat. Adi, sebutkan. Monggo. Kok sama guru sendiri harus sama monggo ya? Ilati. Kurang 1%. Jadi bina'ul fi'il amr. Fi'il amr itu dikatakan mabni ada 4 kondisi. Ustaz, itu memang udah nyampe belum? Makanya ini hanya pertanyaan saja. Insya Allah akan sampai kepada bina, mabni, dan mu'rob. Insya Allah binillah. Nah, kemudian paham ini paragraf. Kemudian paragraf selanjutnya. Was-sahihu anna fi'lal amri mustaqillun binafsihi. Was-sahih. Maksudnya was-sahih apa? Dari semua perdebatan, ini enggak boleh, ini enggak boleh, mana yang sahih? Ada yang mengatakan, kalau antum menyebutkan tanda, alamat bagi fi'il amr, maka antum sudah melanggar madhab kufi. Paham di sini? Nah, sekarang yang sahih. Yang sahih ini adalah menurut Syekh Saleh Utsaimi Habibullah. Yang sahih. Benar. Anna fi'la amri, sesungguhnya fi'il amr itu adalah berdiri sendiri, ya. Dan tandanya adalah dilalatuhu. Tandanya adalah apa? Alat tolak. Tandanya adalah adanya permintaan dan masuknya ya al-mukhatabah untuk anti kata ganti perempuan. Anti, kamu perempuan. Ya, untuk anti. Ya. Ini kalau misalnya mu'annas. Untuk anti, kamu. Satu, kata ganti perempuan. Atau nun taukid alaihi. Nun penegas yang ada padanya. Ini Syekh menguatkan yang ini. Yaitu apa? Contohnya di sini. Wa sahih anna fi'lan amri mustaqilun bi nafsihi wa alamatu dilalatuhu 'ala talab. Misalnya apa? Tal. Itu juga fi'il amr. Artinya misalnya Idris. Idris. Duduklah. Karena di situ ada permintaan untuk duduk, maka itu adalah fi'il amr. Maka dia adalah tanda berdiri sendiri. Kemudian yang kedua, ya'un mukhatabah. Untuk anti misalnya. Ya. Ijlisi apa? Ijlisi, duduklah kamu wahai satu perempuan. Ya, ijlisi, duduklah. Uskuti. Ya, diamlah engkau wahai satu perempuan. Ya, perempuan di sana mesti ada cuma satu. Ya. Yang namanya Nah, ya kan yang namanya mesti punya nama. Saya sebutkan di sini apa? Ada kaitannya dengan apa? Kata ganti perempuan dan juga nun taukid. Nun taukid itu nun penegas, penguat. Misalnya apa? Apa? Bisa juga sah. La ughniyanna. Ughwi dan ughni juga sama. Ya. Jadi artinya di situ kaitannya dengan kontekstual fi'il amr itu bisa di situ kaitannya dengan apa? Adanya tolak berlakunya untuk anti. Kemudian ada nun taukid. Ya. Contohnya dan ada dulu, ada dulu. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, misalnya kata ukhrujanna bisa ukhrujanna, tapi ana pengen dari hadis dan ayat. Kalau kita ini yang jelas itu untuk nun taukid, ya. Kemudian qala musannif rahimahullah, musannif rahimahullah mengatakan wal harfu la yasluhu ma'hu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Harf adalah kata yang tidak ada tanda isim dan fi'il. Qala syarih wafaqahu Allah, telah berkata pensyarah Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah, semoga Allah memberikan taufik kepadanya, dzakaral musannifu rahimallahu alamatan wahidatan tumayyizu al-harfa 'anil ismi wal fi'li wa hiya dalil harfiyyati al-kalimati dalil harfiyyatil kalimati wa tilkal 'alamatu 'adamiyyatun wa la wujudiyyatun. Nah, maksudnya apa di sini? Halaman berapa sekarang? Ayo. Penulis rahimahullah telah menyebutkan tanda yang satu yang membedakan huruf dengan isim dan fi'il. Maksudnya harf itu bisa berbeda dengan isim dan fi'il. Dan tanda itu adalah dalil harfiyatil kalimah, dalil suatu kata dikategorikan sebagai huruf. Jadi adalah dalil suatu kata dikategorikan sebagai huruf. Dalilul harfiyatil kalimati wa tilkal alamatu, dan tanda itu adalah ketidakadaan makna, dan ketidakadaan makna wa alamatu adamiyatun, ya, ketidakadaan, dan wujudiyatun, tidak ada wujudnya. Maksudnya kenapa, apa yang membedakan isim fi'il dengan harf? Harf itu tidak bisa berdiri sendiri maknanya, kecuali akan ada ketika berhubungan, berkaitan dengan yang lainnya. Seperti itu. Tandanya apa? Tidak ada maknanya. Kalau sendiri saja tidak ada maknanya, tidak ada wujudnya. Karena harf, harf itu penghubung saja, mas. Ya, harf itu adalah penghubung saja. Jadi dia tidak ada apanya? Tidak ada itunya lah. Artinya tidak ada maknanya yang bisa berdiri sendiri. Dia harus berhubungan dengan orang lain. Makanya seorang laki-laki tidak mungkin dia bermakna di hadapan Allah Azza Wajalla ketika belum menikah. Ini bagi yang bujangan, ya. Ya. Karena tidak katakan segera untuk menikah, tidak. Tapi segeralah menikah. Ya, demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan, insyaallah bismillah. Ya, ini anak akan tandai, nanti akan anak share apa semangatnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.